bagaikan langit dan bumi. Aku dan engkau selamanya takkan pernah bisakan bersama. Sadarku siapa yang tak pantas untuk bersanding. Derajat. loro ati ini umpomo asih di paru rasa welasi pari canggat nering todong mengelumoto hampi sungai.